Hey, dengarkan aku sejenak ingin bicara. Terima kasih ya cintamu. Kau beri kehangatan kala aku butuhkan, walau aku gak mungkin bersama. Dengan cintamu. Kau masih temani aku dengan cintamu.